Mitra bisnis, Jawa Pos menulis sejumlah individu dan LSM mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Penodaan Agama. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Orde Baru ini dipersoalkan karena hanya mengutamakan 6 agama yang diakui. Pemohon uji material berprinsip harus ada kesetaraan posisi antar semua agama dan aliran kepercayaan. Terlebih lagi kebebasan beragama juga merupakan hak yang dijamin konstitusi. Saat ini saya telah tersambung dengan pengacara tim pembela muslim Mahendra Data. Pak Mahendra, apa pendapat Anda? Yang pertama, saya harus terangkan dulu tafsirannya. Tafsirannya itu bukan 6 agama resmi, jadi hanya 6 agama yang diakui itu bukan begitu. Pada saat undang-undang itu dibuat, itu yang diakui adalah 6 agama resmi. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan dalam undang-undang itu dan dalam penjelasannya sebagaimana diatur kemudian dalam, itu kan dimasukkan kalau tidak salah melalui PNPS, penetapan presiden nomor 2 itu kalau tidak salah, 1. Kalau tidak salah, nah itu di situ dijelaskan bahwa agama-agama lain yang kemudian timbul itu bisa saja diakui sepanjang satu masuk dan sesuai dengan asas negara Republik Indonesia yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua agama, apa agama apapun silahkan saja bisa mengajukan sepanjang dia mempunyai sifat monoteis, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu sifatnya supranatural dan maha tinggi. Jangan kemudian nanti ada agama yang kemudian menyembah mesin giling misalnya harus diakui juga gitu. Jadi di sini sangat jelas ini membatasi agar agama-agama yang di Indonesia ini rata-rata semuanya adalah berketuhanan yang Maha Esa. Itu platform, itu garis batas yang sangat jelas. Kalau saja tidak dibatasi, itu berarti negara ini bukan negara lagi. Karena itu yang membatasi bukan peraturan itu. Yang membatasi adalah Pancasila, asas atau the way of life dari Republik Indonesia. NKRI ini kan bisa tumbuh karena adanya Pancasila. Nah, kalau tidak berketuhanan yang Maha Esa, ya susah. Bagaimana dengan agama lain yang mungkin nanti akan bermunculan? Agama-agama yang kemudian timbul, silahkan saja. Dia mengajukan diri untuk diakui sebagai agama resmi ataupun agama yang berhak hidup di negara ini. Tidak ada masalah sepanjang satu tidak mengganggu agama lainnya. Ya. Tidak mengganggu agama lainnya yang sudah ada. Artinya jangan bikin sempalan-sempalan gitu. Itu sudah ada udah jelas garisnya. Misalnya dalam agama Buddha. Nggak usahlah bikin Buddha 1, Buddha 2, Buddha 3, Buddha 4 gitu. Nggak ada. Itu bukan agama. Sempalan-sempalan itu tetap dalam koridor agamanya itu sendiri. Dan itu diselesaikan secara internal di agamanya itu sendiri. Begitu. Tapi, bukankah undang-undang tersebut secara tidak langsung telah membatasi hanya 6 agama saja, Pak? Tidak juga. Di situ sangat jelas aturannya. Bahwa, walaupun yang disebut hanya 6 agama, tetapi masih tetap terbuka untuk pengakuan terhadap agama-agama lain sesudah agama-agama resmi ini. Itu ada di dalam pasal penjelasannya itu ada. Jadi ini saya pikir, sudah ada pembelokan opini dan penutupan opini tidak menjelaskan, tidak menafsirkan dengan sejelas-jelasnya terhadap aturan itu. Jadi ada. Jadi tidak hanya 6 agama itu saja yang boleh, nggak bisa. Demikian Mahendra Data. Saya Kiki Wijaya.